Seorang ustaz pernah berkata, anjing itu halal karena tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkannya. Anjing itu halal karena tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkannya. Baik. Bagaimana hukum orang ini dan orang-orang yang mengikutinya? Yang pertama, walaupun tidak ada dalam Al-Quran secara nas, tetapi ada dalam As-Sunnah, di dalam hadis. Ya. Ini keberanian di dalam berfatwa, ya, dan berbicara di dalam agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Ya. Jadi jangan menyangka kita sudah hafal Al-Quran, sudah tahu Al-Quran, sudah bisa kita mengatakan ini halal dan ini haram tanpa melihat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama. Ya. Dan yang mengkhawatirkan kalau seorang hanya berpegang kepada Al-Quran dan mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hakikatnya ada dalam Al-Quran, sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang datang dari Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Iya. Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah tentang pengharaman anjing dan yang semisal dengannya itu berdasarkan dalil yang pertama dari Abu Tha'labah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin minas siba'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap hewan buas yang bertaring. Ya. Hewan buas yang bertaring, yang membunuh dengan taringnya. Dan anjing tidak diragukan lagi termasuk hewan buas yang menggunakan taringnya untuk memangsa. Ya. Ini anjing. Jelas haram anjing. Dan yang semisal dengan anjing. Ya. Harimau, macan. Ya. Dan seterusnya. Dalil yang berikutnya dari Abu Mas'ud. Ya, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing. Artinya melarang jual beli anjing. Melarang mengambil, memakan, mempergunakan hasil jual beli anjing. Demikian pula upah pelacur dan upah dukun. Ya. Uang hasil melacur dan upah dukun. Ini haram. Baik. Nah, di dalam syariat, semua yang diharamkan jual belinya, itu juga diharamkan untuk dimakan. Karena dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an, harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Maka jelas sekali, dalam hadis yang sebelumnya, Allah mengharamkan jual beli anjing. Berarti Allah mengharamkan anjing. Sebab, inna Allah idha harrama syai'an, harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan harganya, yakni jual beli. Baik. Iya. Maka jelaslah bahwa anjing itu haram karena Allah mengharamkan memperjualbelikan, dan dijelaskan dalam hadis yang lain kalau Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan jual beli. Ya, tentang sesuatu tersebut. Jadi kalau seorang memakan sesuatu yang diharamkan untuk diperjualbelikan, maka dia telah memakan sesuatu yang haram. Dia telah memakan sesuatu yang haram. Baik. Faedah, ya, termasuk yang diharamkan juga untuk dimakan adalah kucing. Ya. Termasuk diharamkan dimakan adalah kucing. Kenapa? Sebabnya sama. Karena kucing diharamkan untuk diperjualbelikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau ditanya tentang jual beli anjing dan kucing. Faqal zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing dan kucing. Berarti hukum anjing sama dengan kucing, haram dimakan. Karena innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, yang mengharamkan untuk dimakan, maka Allah juga mengharamkan jual beli kucing tersebut. Iya. Juga dalam riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kucing. Baik. Maka jelaslah bahwasannya dalil-dalil dari as-sunnah walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an, ya, menetapkan bahwasannya anjing dan kucing itu diharamkan di dalam syariat Islam, ya, diharamkan untuk dimakan di dalam syariat Islam. Iya. Jadi termasuk keberanian di dalam berfatwa dan berbicara tanpa didasari oleh ilmu, ya, dan sok tahu atau sok pintar, ya, apabila seorang baru tahu Al-Quran, ya, belum membaca Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum membaca keterangan para ulama, lalu berani menetapkan suatu hukum atau suatu perkara. Ini termasuk kebodohan dan keberanian yang sangat berlebihan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, wala takulu lima tasifu alsinatikumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru ala Allahil kadhiba, innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kamu mengatakan, ya, dengan lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, padahal kamu tidak mengetahui dalil tentang hal tersebut. Sudah berani berfatwa ini halal dan ini haram. Litaftaru ala Allahil kadhiba. Untuk engkau berbuat-buat kedustaan atas Allah. Jadi orang yang mengucapkan suatu hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau dalam Islam. Tanpa dia mengetahui dalil. Atau dia tanpa mempelajari seluruh dalil. Dan keterangan para ulama. Adalah orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah. Innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba. La yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Lalu bagaimana hukumnya orang ini dan orang-orang yang mengikutinya? Hukumnya telah kita jelaskan di dalam dua judul, ya, pada bab ini, pada kitab ini, yaitu bab yang sebelumnya dan bab yang barusan tadi kita jelaskan. Wallahu a'lam.